bukan di bibir saja. Nur Lela percayalah, Nur Lela sayang. Aku tak peduli kau milik siapa, apakah ku berdosa bila cintamu. Tak mungkin aku lepaskan sampai memutih rambutku, karena menimpa bukanlah dosa. Kau milik siapa? Apakah ku berdosa bila menyintaimu? Oh Nur Lela, seandainya hari ini ku dapatkan cintamu, tak mungkin aku lepaskan sampai memutih rambutku.